Kali ini kembali bareng Daung Akustik. Saya boleh minta suaranya? Boleh nyanyi bareng? Ison ngomong apik-apik. Masih tepuk tangan dulu. Nolisik iso mani. Ngapet diri sampai